Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الحمد لله جماعة sekalian kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa kembali di malam hari yang berbahagia ini insyaallah taala, melanjutkan pelajaran dan pembahasan rutin kita masih dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, sebuah pembahasan yang perlu untuk kita pelajari, sebuah pembahasan yang perlu untuk kita ketahui sebagai bekal kita dan juga untuk kita sebarkan ke keluarga kita, anak keturunan kita dan kaum muslimin secara umum. Di pertemuan yang lalu jemaah sekalian, Syekh telah menyebutkan tentang hifdzul ilm kitabatan, bahwa ilmu itu perlu dijaga ya. Ilmu itu perlu dijaga dan salah satu bentuk penjagaan ilmu adalah bil kitabah, dengan dicatat, dengan ditulis ya di catatannya kita, dan itu merupakan perkara yang sudah lama dilakukan oleh generasi-generasi yang terdahulu. Jadi dahulu kala itu dalam ilmu periwayatan ada yang dikenal dengan ad-dhabt, ya kekuatan. Ada yang dikenal dengan dhabtu as-sadr, ya. Ini berkaitan tentang kekuatan hafalan, dan itu banyak terjadi di generasi-generasi awal dari kalangan sahabat tabi'in wa atsba'ut tabi'in. Banyak itu terkenal dengan hafalannya. Kebanyakan mereka itu orang-orang yang kuat hafalannya. Itu namanya dhabtu sadr. Ya, memang kuat hafalannya. Ya. Apa yang mereka dengarkan ya, mereka ulangi betul-betul melengket di hafalan mereka. Bahkan tidak jarang jemaah sekalian, mereka ketika mendengarkan dari syekhnya, dari gurunya, walaupun gurunya itu ngomongnya enggak jelas karena sudah tua, giginya sudah copot, tapi dia masih paham dan masih ingat apa-apa yang diucapkan oleh sang guru. Itu dulu, karena kuatnya hafalan mereka. karena jauhnya mereka dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga yang dikenal dengan Bobtul Kitabah. Dia perkuat catatannya. Apa yang dia dengarkan dari syekhnya, dari gurunya, dicatat sama dia. Dicatat sama dia. Kemudian dia ulangi lagi di malam harinya, ataukah di waktu yang senggang, diulang sama dia. Kemudian diperlihatkan lagi ke syekhnya, ya syekh, wahai guruku, betul enggak apa yang saya catat ini? Kalau sudah betul, dijaga sama dia. Itu namanya apa? Bobtul Kitabah. Kuat dari sisi catatannya, subhanallah. Ya, jadi ya minimal dari dua hurilah jemaah sekalian. Ya. Jangan jadi orang yang ketiga, enggak kuat hafalan, enggak juga mencatat. Itu repot. Ya, ya. Kalau kuat hafalan silakan, silakan gampang ini bisa dihafal. Iya jemaah sekalian. Ya, kalau kita merasa aduh kayaknya hafalan udah gak kuat nih, ya catat dan ilmu itu. Ya, ini nasihat untuk kita semuanya. Bagus untuk kita tumbuhkan kembali. Ya, jangan menjadi golongan yang ketiga. Hafalan gak kuat, kemudian kita pun gak mencatat ilmu-ilmu agama yang telah kita dapatkan. Penting tuh jemaah sekalian. Kita ingatkan anak-anaknya kita, ya, istrinya kita, teman-temannya kita, bahwa mencatat ilmu itu enggak ada ruginya. Kebaikan semuanya. Kita mati, walhamdulillah, meninggalkan bekas-bekas dan kenangan yang bagus. Dikenang orang, masya Allah, catatannya bermanfaat, masya Allah. Ya jemaah sekalian, walhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Ya, itu cara penjagaan ilmu bil kitabati, dengan mencatat. Makanya Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu taala mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubuhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengarkan sesuatu dari ilmu agama, kalau kamu dapatkan sesuatu dari ilmu agama, faktubuhu, catat, catat ilmu agama tersebut, walau fil ha'id, walaupun kamu harus mencatatnya di dinding ataukah di tembok. Ya, bukan berarti udah gak bawa buku catatan ini, berarti apa kata Imam Syafi'i, catat di dinding. Oh jangan, ini baru dicat, jelas kali marah nanti DKM Amwah, baru dicat ini. Ya, ya, enggak, ini mubalaghah, bentuk perhatian yang besarnya para ulama, ya, bahwa mencatat ilmu itu adalah perkara yang penting, perkara yang penting. Nasihat untuk kita semuanya. Kemudian masuk ke pembahasan yang baru, kata beliau, hibdur ri'aya, penjagaan ilmu dengan perhatian dan pengamalan. Ini yang lebih penting, ya, ini yang lebih penting. Jadi penjagaan ilmu itu dengan mencatatnya, dengan menulisnya di buku-buku catatan kita. Kemudian yang kedua, ada yang dikenal dengan hifdzur ri'ayah, penjagaan ilmu dengan perhatiannya kita, pengamalannya kita terhadap ilmu agama tersebut. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wadzulil wus'a fi hifdzil ilm hifdzur ri'ayatin bil amali wal ittiba. Ya, maka curahkanlah kesungguh-sungguhan kamu untuk menjaga ilmu tersebut. Curahkan kesungguh-sungguhan kamu untuk menjaga ilmu tersebut, penjagaan dalam bentuk perhatian dengan cara mengamalkan dan mengikutinya. Itu bentuk penjagaan ilmu jemaah sekalian. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat, diamalkan. karena itu adalah tujuan puncak dari ilmu yang kita pelajari. Ya, jadi caranya apa tadi? Diamalkan. Itu namanya hifdzur riayah, penjagaan ilmu berupa perhatian dalam bentuk pengamalan. Diamalkan ilmu tersebut, bukan sekedar untuk kita dengarkan, kita ketahui, kita catat, tapi jauh dari pengamalan. Qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, yajibu ala talibil hadith ayyukhlis niyatahu fi talabihi wa yakuna qasduhu wajhallah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi para penuntut ilmu hadis, wajib bagi orang-orang yang belajar itu untuk meluruskan niatnya ketika belajar, ketika menuntut ilmu, ketika menghadiri majelis-majelis ilmu. Luruskan niatnya kita. Kenapa harus diluruskan niat? Karena belajar itu adalah ibadah. Karena menuntut ilmu itu adalah ibadah. Dan yang namanya ibadah itu harus dan wajib untuk kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mungkin akan timbul pertanyaan, gimana sih caranya seorang muslim dan muslimah itu dikatakan ikhlas di dalam belajar, ikhlas di dalam menuntut ilmu agama? Walaupun jemaah sekalian, yang namanya menuntut ilmu itu perkara yang berat sekali. Mengikhlaskan ibadah kita, mengikhlaskan niatnya kita ketika menuntut ilmu itu luar biasa sekali berat. Kecuali mereka-mereka yang diberikan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekelas Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad, siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ketika beliau ditanya, ya, ketika beliau ditanya, Imam Ahmad rahimahullah ditanya, apakah kamu menuntut ilmu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Imam Ahmad yang ditanya ini. Jemaah sekalian, Imam Ahmad yang ditanya, ya. Itu ditanya Imam Ahmad, hal talabtal ilma lillah? Wahai Imam Ahmad, apakah kamu belajar menuntut ilmu itu karena Allah? Subhanallah, ini kan berat nih, jemaah sekalian. Imam Ahmad ditanya ini, hal talabtal ilma lillah? Apakah kamu itu ketika menuntut ilmu sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Faqala lillahi azizun. Itu perkara yang berat. Berat tuh, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Gak berani beliau mengklaim dirinya bahwa saya itu belajar menuntut ilmu sudah lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang imam, seorang imam, tapi masih berasa berat untuk mengklaim dirinya bahwa dia itu belajar sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita jemaah sekalian, apalagi kita, ya, subhanallah. Hal talabtal ilma lillah, apakah kamu sudah luruskan niat kamu karena Allah? Apakah kamu belajar itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata beliau apa? Lillahi azizun. Demi Allah, itu perkara yang berat, perkara yang berat. Subhanallah, ya, subhanallah. Walakinnahu syai'un hubbiba ilayya fatalabtuhu. Akan tetapi ilmu agama itu, kata Imam Ahmad, adalah sesuatu yang saya cintai, saya senangi, makanya saya cari dan terus saya cari. Subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, di sana ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama, hendaknya bagi setiap muslim dan muslimah memperhatikan perkara ini ketika menuntut ilmu agama, agar kemudian ya dia tergolong orang-orang yang ikhlas lillah karena Allah ketika belajar. Kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah hafizahullah taala dalam kitab beliau Ta'zimul Ilm, pengagungan terhadap ilmu agama, kata beliau, wal ikhlasu fil ilmi yaqumu ala arba'ati usulin. Ikhlas di dalam menuntut ilmu itu akan terpenuhi jika di dalamnya ada empat pokok pondasi. Biha tatahakku niatul ilm lil muta'allim idza qasadaha. Dengan empat perkara ini, dengan empat pondasi ini, maka akan terbentuk dan terwujudkan niatan yang benar di dalam menuntut ilmu bagi orang-orang yang ingin mencarinya, mencari ilmu. Apa niatan yang benar ketika belajar agama itu? Apa niatan yang benar ketika kita menghadiri majelis-majelis ilmu itu, jemaah sekalian? Apakah sekedar ingin reuni dengan temannya kita? Apakah karena senangnya kita berkumpul dan melihat orang-orang yang banyak? Ataukah kita sekedar ikut-ikutan saja? Na'udzubillah. Kata beliau, al-awwal, yang pertama, raf'ul jahli an-nafsihi. Niatkan jemaah sekalian, ketika kita belajar menuntut ilmu, ketika kita datang menghadiri majelis-majelis ilmu, niatkan bahwa kita datang belajar dalam rangka untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita. Itu niatan yang benar. Niatkan apa? Untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita. Kenapa? Kita bodoh jemaah sekalian. Banyak yang tidak kita ketahui, banyak sekali. Maka niatkan itu, niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya kita, agar kita bisa menjadi hamba Allah yang bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah, agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan cara apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar kita kemudian mampu memposisikan dirinya kita dalam kehidupan berumah tangganya kita, bertetangganya kita, berbangsa dan bernegaranya kita. Dengan ilmu agama tersebut, maka kita akan mampu untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul bisa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hubungan yang baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Asani, perkara yang kedua dari niatan yang baik ketika menuntut ilmu, raf'ul jahli anil khalq bita'limihim wa irsyadihim lima fihi salahu dunyahum wa akhiratihim. Niatkan ketika kita belajar juga selain mengangkat kebodohan dari dirinya kita, kita niatkan untuk mengangkat kebodohan dari umat ini, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan cara mengajarkan mereka, memberikan petunjuk kepada mereka untuk kebaikan dunia dan akhiratnya mereka. Niatan yang bagus. Niatan yang bagus. Siapa yang lebih bagus dari ucapan orang-orang yang mengajak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih bagus dari orang-orang yang berupaya menyelamatkan saudaranya dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala? Niatkan itu. Al-Thalithu, pondasi yang ketiga, niat yang ketiga dari niatan-niatan yang benar di dalam menuntut ilmu, ihya'ul ilm, untuk menghidupkan ilmu agama tersebut. Siapa lagi jemaah sekalian yang akan menghidupkan ilmu itu di tengah masyarakat yang telah banyak diabaikan, yang telah banyak dilupakan oleh masyarakatnya kita kaum muslimin? Kita hidupkan lagi ilmu tersebut di tengah-tengah mereka. Kemudian ar-rabi', perkara yang keempat, al-amalu bil ilmi. Ketika belajar itu niatkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Itu yang paling penting. Belajar, niatkan bahwa ketika kita belajar, kita akan mengamalkan ilmu yang kita pelajari tersebut, yang kita ketahui tersebut. Subhanallah. Itu jemaah sekalian, niatan-niatan yang baik. Ada empat tadi. Ya, katanya wabiha tatahaqqaqu niyatul ilm lil muta'allim idza qasadaha. Dengan empat pondasi tadi, dengan empat niatan tadi itu, maka akan terwujud niatan yang benar bagi seorang penuntut ilmu yang tujuannya memang mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Raful jahli an nafsihi, dia niatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Raful jahli anil khalq bita'limihim wa irsyadihim lima fihi min masalihi dunyahum wa akhiratuhum. Dia niatkan juga ketika belajar ingin mengangkat kejahilan dari orang lain, mengajak manusia, mengajarkan manusia kebaikan. Itu sebagai bentuk rasa cintanya kita kepada mereka. Kita cinta kebaikan tersebut ada pada diri kita, maka demikian pula seharusnya kita cinta kebaikan tersebut ada pada saudaranya kita. Kita cinta dirinya kita selamat dari neraka Allah, maka demikian pula seharusnya kita inginkan saudara-saudaranya kita dari kalangan kaum muslimin selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ihya'ul ilm. Kita niatkan ketika belajar tersebut untuk kembali menghidupkan ilmu, ilmu agama di tengah masyarakatnya kita. Kemudian yang keempat, al-amalu bil ilm. Amalkan, amalkan, wujudkan, praktekkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Subhanallah. Kata Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi tadi apa? Yajibu ala talibul hadith ayyukhlisa niyatahu fi talabihi wa yakuna qasduhu wajahallah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi pencari hadis, para penuntut ilmu, untuk mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wal yahzar ayaj'alahu sabilan ila nailil a'rab. Dan hendaknya penuntut ilmu itu, orang-orang yang belajar itu berhati-hati, waspada, jangan jadikan ilmu itu sebagai ajang, sebagai sarana untuk mengejar ambisi. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ya, wa tariqan ila akhdhil a'wab. Dan berhati-hati para penuntut ilmu tersebut untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai sarana, sebagai jalan untuk mendapatkan kompensasi. Na'udzubillah, terlalu rendah jemaah sekalian, terlalu rendah untuk menilai ilmu agama itu dengan segumpah dari kenikmatan dunia ini. Makanya jangan pernah menjadikan ilmu itu sebagai ajang untuk memperkaya diri. Na'udzubillah. Ya. Apalagi maaf sampai memasang tarif. Bahaya. Ya. Ya. Ya, kalau sampai ada yang memasang tarif, na'udzubillah. Na'udzubillah. Terlalu rendah, terlalu hina. Memasang tarif la ilaha illallah. Faqad ja'al wa'idu liman ibtagha dhalika bi'ilmihi, dan sungguh telah datang ancaman, telah datang ancaman bagi orang-orang yang mencari kesemuanya itu, mencari ambisinya, kemudian mencari kompensasinya, mencari jabatan, pangkat dan lain-lain sebagainya, ketika menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam hadis yang sahih, jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhallah azza wa jalla. Kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya ketika dia belajar tersebut hendaknya semata-mata untuk meraih wajah Allah, balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mencarinya, dia tidak mengikhlaskan tujuannya ketika belajar tersebut, ya, yang seharusnya belajar itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tujuannya meleset jauh, ingin mendapatkan sanjungan manusia, ingin mendapatkan gelar semata-mata, ingin mendapatkan jabatan, ingin agar bisa tampil di depan umum, ingin agar kemudian pandangan manusia tertuju padanya. Ini niatan-niatan yang jelek, ya. Ini semuanya adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya di dalam hadis yang lainnya kita sebutkan dulu ini, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wal yattaqi al mufakhara wal mubaha bihi. Maka hendaknya penuntut ilmu itu berhati-hati, jangan sampai dia berbangga-banggaan dengan ilmu yang dia miliki. Itu bahaya. Kalau tujuannya belajar untuk membenturkan ucapannya dengan ucapan para ulama, kalau tujuannya belajar untuk membodoh-bodohi orang yang bodoh, agar bisa tampil di depan orang-orang yang tidak mengetahui, ini bahaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata beliau, man talabal ilma liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang belajar agama, barang siapa yang menuntut ilmu agama, liujariya bihil ulama, untuk menandingi para ulama belajar, ya, dia kan manusia biasa juga itu. Ulama kan manusia biasa, katanya. Ulama berpendapat, ya apa salahnya kita juga berpendapat? Ulama kan bisa salah, manusia biasa, ya apalagi enteng. Kalau ulama saja yang menghabiskan waktunya, usianya, umurnya, perhatiannya terhadap ilmu agama bisa salah, apalagi kita? Apalagi kita yang terlalu banyak main-mainnya? Apalagi kita? Bercermin dong jemaah sekalian, siapa kita? Siapa kita dengan para ulama? Kita belum lahir, mereka sudah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita? Ya, sampai kemudian lancang mulutnya kita mengatakan mereka punya pendapat. Ya, kita juga punya pendapat. Na'udzubillah. Siapa kita? Tahu diri dong. Tahu diri. Orang yang mulia itu adalah orang yang tahu kapasitas dirinya. Itu orang yang hebat. Tahu kapasitas dirinya. Tahu diri. Itu orang yang hebat. Tahu diri. Tahu diri. Tahu bagaimana menghargai para ulama. Tahu bagaimana memposisikan para ulama tersebut, karena mereka itu satu-satunya golongan yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah bahwa orang-orang yang betul-betul takut kepada Allah dengan sebesar-besar dan sebenar-benarnya rasa takut, ya mereka-mereka itu para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang betul-betul takut kepada Allah mereka itulah dari kalangan para ulama. Ulama, coba sekalian, malu kita, apalagi kita yang enggak pernah duduk di depan para ulama kemudian mengecehkan para ulama. Kita aja yang duduk di depan para ulama melihat mereka bagaimana betul-betul mereka menjaga waktunya itu, bagaimana beliau mencurahkan tenaganya, pikirannya untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pelajaran yang membuat kita seharusnya malu dengan para ulama, apalagi kemudian kita berani untuk merobek kehormatan mereka. La ilaha illallah. Auliyu Maria bihi sufaha, apakah dia menuntut ilmu agar kemudian bisa tampil di hadapan orang-orang yang bodoh layaknya sebagai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah? Tahu diri kita, jangan yang bukan kapasitasnya kita, jangan ngomong, tahu diri kita, ya. Au yasrifa bihi wujuhan nas, ataukah dia belajar agar pandangan manusia tertuju padanya. Lihat nih, saya nih hubbut tasaddur, cinta untuk tampil di hadapan publik, naudzubillah, itu bahaya, itu penyakit. Belajar agar bisa duduk di depan khalayak ramai, belajar hanya dalam rangka ingin tampil di hadapan manusia, naudzubillah. Untuk orang-orang yang seperti ini, untuk orang-orang yang niatnya seperti ini, jemaah sekalian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahun nar, maka sungguh Allah Rabbul Alamin akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka Allah Rabbul Alamin. Maka jangan coba-coba untuk berbangga-bangga dengan sedikit ilmu yang kita miliki, enggak ada apa-apanya. Malu kita, ya, sedikit sekali, ya, untuk ngomong, untuk berfatwa, apalagi menempatkan diri sebagai seorang ulama, na'udzubillah. Tahu diri kita, siapa kita, berapa waktu yang kita habiskan selama ini untuk menuntut ilmu agama, jemaah sekalian, sudah berapa banyak kita yang kitab-kitab yang kita habiskan, berapa juz dari Al-Quran yang sudah kita hafal. Harusnya itu semua menjadi renungan untuk dirinya kita, harusnya itu menjadi bahan introspeksi kita untuk tahu diri sekali lagi dan menyerahkan semua perkara ini kepada para ulama, ya. Jangan banyak ngomong dalam perkara-perkara yang memang bukan bidangnya kita. Semakin kita banyak ngomong, semakin ketahuan kebodohannya kita. Camkan itu. Orang-orang yang banyak ngomong bukan pada bidangnya, itu sama artinya dia menampakkan kebodohan dan kejahilannya. Itu kata para ulama. Ya, orang-orang yang ngomong bukan pada bidangnya, bukan pada sesuatu yang dia kuasai, itu sama halnya dia menampakkan kepada orang lain kebodohan dan kejahilannya, walaupun dia enggak sadar itu. Kan orang bisa mengukur, orang kan bisa mengetahui, loh, kok ngomongnya demikian ya? Kok bisa? Ya, bahkan makin ketahuan kebodohannya kita, semakin banyak ngomong dalam perkara-perkara yang memang bukannya kita, bukan bidangnya kita, na'udzubillah. Kemudian kata beliau, wal yaj'al hifdhahu lil hadits hifdha ri'ayatin la hifdha riwayatin, maka hendaknya penuntut ilmu itu juga ketika dia menghafal hadis, menghafal dan mengumpulkan ilmu agama, maka hendaknya dijadikan hafalannya tersebut betul-betul adalah hafalan perhatian yang dia wujudkan dengan bentuk amalan. La hifdza riwayatin, bukan untuk menghafal riwayat. Ya, kata beliau, fa inna ruwatal ulum katsirun, karena penghafal-penghafal hadis ilmu itu banyak yang kuat hafalannya, jago hafalannya banyak. Waru'ataha qalilun, akan tetapi yang mengamalkan ilmu itu sangat sedikit. Ya jemaah sekalian, iya ya, itu banyak yang hafal ini, hafal itu, banyak sekali orang. Kalau sekedar menghafal, banyak orang bisa. Tapi seorang muslim dan muslimah hendaknya menjadikan dirinya bukan hanya sebagai seorang penghafal riwayat, tapi juga pengamal dari apa-apa yang telah dia hafal dan telah dia pelajari. Semoga yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan, pengingat dan pemberi motivasi untuk kita semuanya melangkah ke arah yang lebih bagus, membuka lembaran-lembaran yang lebih bagus. Semakin bertambah ilmunya kita, maka insyaallah ta'ala ketenangan, kejernihan di dalam bertutur dan bersikap insyaallah lambat laun akan berubah. Maka penting bagi seorang penuntut ilmu, penting bagi seorang muslim dan muslimah untuk terus mempersenjatai dan membekali dirinya dengan ilmu agama. Tidak ada kebaikan, tidak ada keselamatan dunia dan akhirat kecuali dengan bekal ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah belajar jemaah sekalian, nanti kita tertawa sendiri. Kenapa? Malu kepada dirinya kita. Kenapa dulu ya sedemikian? Semakin bertambah ilmu seseorang, maka akan semakin tenang dia dalam bersikap. Semakin bertambah ilmu seseorang, maka kedewasaan dia pun akan bertambah di dalam menyikapi sesuatu. Tidak tergesa-gesa, tidak istijal, tapi penuh dengan ta'ani, kehati-hatian. Tidak asal ngomong, tidak asal mengeluarkan sebuah statement, apalagi membahayakan kehidupan bermasyarakat, apalagi membahayakan kehidupan kita di dalam beragama. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu agama itu untuk kita semuanya, ilmu agama yang bermanfaat, ilmu agama yang bisa kita amalkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.